Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kullu mutasaddin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwanabidina a'udzukum alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kemudahan untuk bisa berjumpa kembali di majelis taklim ini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hala bidina a'zakum wa pada malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita akan pelajari bab yang ke-47. Qala rahimahullah babu alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hasi ala takhalluqi biha was sa'i fi tahsiliha. Bab tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba dan anjuran untuk mencintai Allah sebagai akhlaknya dan berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-47 ini ikhwan fillah a'udzakumullah, ada tiga perkara yang ditekankan. Yang pertama ialah alamatu hubbillahi ta'ala lil abdi, tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Nah, masalah yang kedua al-hasu ala takhalluqi biha. Anjuran untuk memiliki akhlak-akhlak yang menyebabkan Allah mencintai hamba. Permasalahannya ketika ialah as-sa'yu fi tahsiliha. Berusaha untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengetahui tiga permasalahan ini, kita berharap termasuk dalam golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim terkait dengan bab tersebut. Yang pertama, surah Ali Imran ayat 31. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Ayatul mihnah. Disebut demikian karena ayat ini menguji kejujuran cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jujur cintanya kepada Allah itu dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bohong cintanya kepada Allah, tandanya dia benci dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang mulia ini, khana bidina azakum, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, di antara cara mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala macam kebid'ahan. Ini cara mendapatkan kecintaan Allah. Ialah dengan apa ini? Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Yang kedua, di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya ialah hamba tersebut diberi kemudahan menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada. Tandanya, kalau ada orang ditegur, apa ya akhi, sunnah Rasul mengajarkan demikian. Oh ya, insya Allah, saya baru tahu. Insya Allah, saya akan berusaha melakukannya. Atau dia ditegur karena melanggar sunnah, ini sunnah tidak seperti ini. Astagfirullah, saya akan meninggalkannya. Dengan mudah, lapang dada, tidak ada beban dalam mengikuti sunnah Rasul, tidak ada tekanan dalam menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima dengan lapang dada. Mudah. Tidak pilih-pilih sunnah. Ini tanda Allah mencintai seorang hamba. Berarti kalau ada seorang yang berat sekali menerima sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau gak tertarik dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pertanda Allah tidak mencintai orang itu. Sekalipun dalam urusan dunia hartanya melimpah, karena harta itu Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang tidak Allah cintai. Bersifat umum. Artinya bukan tanda Allah mencintai seseorang dengan memberi kekayaan kepada orang itu. Yang paling kaya, berarti yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kasihan yang miskin, berarti ya, nah. Enggak pernah dapat kecintaan kalau begitu ya. Nah. Tandanya ya diberi kemudahan menerima dan mengamalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada. Yasrah sadrahu lil Islam. Lapang dada dalam menerima Islam. Yang ketiga, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang hamba, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling Allah cintai. Sehingga dosa-dosa beliau sudah diampuni, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa beliau di masa lalu atau yang akan datang semuanya diampuni. Para nabi, para rasul dijadikan sebagai orang yang maksum, terjaga dari dosa. Diampuni semua dosanya, tanpa dosa. Karena Allah mencintai mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan nabi dan rasul? Dari kalangan orang-orang yang Allah cintai, na'am. Mereka melakukan dosa, sedikit atau banyak. Tapi dosa mereka itu diampuni oleh Allah SWT. Dengan sebab Allah mencintai mereka. Dah, dosanya diampun. Bahkan ketika dia di hari kiamat nanti membawa dosa yang banyak, kalau Allah mencintai hamba itu, langsung diampun. Dosanya banyak diakui. Ya, nah, ini samu. Qad ghafartu laka. Allah menyatakan, aku mengampuni dosamu. Sudah. Beres. Semua catatan-catatan dosanya itu sudah dianggap lagi. Kalau sudah dicintai oleh Allah. Luar biasa itu. Nah. Tapi ingat. Tidak semudah itu mendapat kecintaan dari Allah SWT. Ya, kita harus menerima dan melaksanakan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lapang apa ini? Dada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yukhbibkum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itulah sebabnya ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat untuk menguji kejujuran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat saja ketika disampaikan kepadanya sunnah, langsung teriak-teriak, langsung marah, langsung mengatakan ini radikal atau lain sebagainya. Wah, pertanda Allah belum mencintainya. Tapi kalau dia dapat nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah, langsung diamalkan dengan penuh keikhlasan dan lapang dada, ini tanda Allah mencintainya. Nah, semoga Allah menjadikan kita apa ini, termasuk orang-orang yang Allah cintai. Yang kedua, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, para siapa yang memilih murtad dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Adillatin alal mu'minin, mereka rendah hati di hadapan orang-orang yang beriman. A'izzatin alal kafirin, tegas sikap mereka di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka semangat dalam berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan orang yang mencela mereka di jalan Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah keutamaan Allah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Di dalam ayat yang mulia ini, khalawatina a'udzakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, orang yang murtad dari agama Islam, orang yang murtad dari agama Islam, maka tidak termasuk hamba yang Allah cintai. Jika ada yang sejak lahir Muslim, ketika usia balig, kok malah kafir? Ini pertanda Allah tidak cinta kepadanya. Malah pilih apa ini? Kafir. Atau seorang yang hidup di negara Islam, penuh dengan ajaran Islam, tapi karena mengikuti hawa nafsunya, kabur dari negaranya, kemudian murtad, pindah agama, dan lebih cinta dengan negara-negara Eropa yang kafir. Berarti tanda Allah tidak mencintainya. Bangga murtad, ya. Kenapa? Bebas. Ajaran Islam penuh dengan aturan yang menurut dia mengekang kebebasan hawa nafsunya. Dengan murtad dan menjadi orang kafir, dia pun bebas memenuhi semua keinginan hawa nafsunya. Seolah-olah itu kemerdekaan sejati baginya. Padahal dia sedang menuju ke api neraka, ya. Nah, menunjukkan Allah tidak cinta kepadanya. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir, ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin mati dalam keadaan apa ini? Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua. Di antara tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah, sebagai berikut. Yang pertama, adillatin alal mu'minin. Rendah hati dan sayang dengan orang-orang yang beriman. Nah, ya tandanya, ya. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya itu. Orang tadi sangat sayang, perhatian dengan orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada yang membenci orang-orang yang beriman, memusuhi mereka, curiga dengan mereka, nah, selalu mengolok-ngolok mereka, bersikap keras kepada mereka, maka tanda dia tidak dicintai oleh Allah. Imma kafir wa imma munafik. Mungkin dia kafir atau dia munafik. Aneh, ya kan? Ngaku muslim, kok memusuhi apa ini? Kok muslimin? Ngaku muslim, kok menyudutkan kaum muslimin? Aku muslim, kok keras dengan orang-orang muslim? Wah, ini tanda ada kemunafikan pada dirinya. Nah, apa tanda Allah tidak mencintainya? Yang kedua, a'izzatin alal kafirin. Tanda Allah mencintai seorang hamba ialah hamba tadi bersikap tegas di hadapan orang-orang kafir. Nah, tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin, tidak menjadikan mereka sebagai penasihat. Tidak ikut-ikutan acara-acara ritual keagamaan mereka. Nah, lakum dinukum waliyadin. Berarti, kalau ada orang yang menjadikan orang kafir sebagai teman setianya, pemimpinnya, sahabatnya, penasehatnya, akan mencintai orang-orang kafir melebihi orang-orang mukmin, bahkan mengikuti acara-acara ritual keagamaan mereka. Nah, tanda Allah tidak mencintai orang itu. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Tanda Allah mencintai seorang hamba ialah orang tadi semangat dalam berjihad. Ya, Allah bikin orang itu semangat dalam berjihad di jalan Allah. Ketika panggilan jihad syar'i datang, dia pun semangat untuk memenuhi panggilan itu. Mendaftarkan diri sebagai relawan dalam jihad fisabilillah. Untuk berjuang bersama pemerintah yang sah mengusir penjajah kafir atau orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ketika tidak ada panggilan perang, mereka sibuk dan rajin menuntut ilmu agama untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya belajar ilmu agama khususnya di zaman sekarang ini termasuk jihad fisabilillah. Karena butuh pengorbanan yang tinggi. Butuh mental yang membaca. Meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, fokus belajar. Itu perjuangan tersendiri. Gak semuanya berhasil. Gak semuanya istiqomah. Gak semuanya betah. Ya. Karena cobaan dan rintangan-rintangan banyak. Selama belajar ilmu agama mau lulus, nah setan menggoda, nah futur, masalah dan yang lain, ya nggak jadi, ya balik seperti awam lagi. Seperti gak pernah ngerti sama sekali. Seperti gak pernah menginjakkan kakinya di pondok pesantren sama sekali. Padahal dia sudah lama di pesantren, tahunan. Nah, tanda Allah belum mencintainya. Begitu, ya. Ini makanya cirinya Ahlussunnah wal Jamaah salafi itu. Para ulama kita, semoga Allah menjaga mereka semuanya. Ketika jihad dengan senjata dikeluarkan oleh pemerintah muslim yang sah untuk mengusir penjajah kafir atau memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah tampil di garda terdepan. Ketika tidak ada panggilan itu, mereka adalah kaum yang paling sibuk belajar taklim, taklim dan taklim. Belajar, belajar dan belajar ilmu agama. Itu jihadnya mereka. Nah, arti itu. Ini perlu disampaikan karena itu menjadi tanda Allah mencintai hambanya. Taklimnya rajin, ya, semangat, istiqomah, ya. Ini tanda Allah mencintainya. Karena belajar ilmu agama termasuk jihad fisabilillah. Ketika ada panggilan jihad, dia juga semangat untuk ikut berjihad fisabilillah. Nah, baik. Yang keempat. La yakhafuna laumata laim. Itu mereka Allah jadikan sebagai para pemberani dalam membela agama ini. Tidak takut celaan orang yang mencela mereka. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar agama, rajin taklim, pelajari Al-Quran, tafsirnya, hadis, fikih dan lain-lain. Cemooh. Amerika itu sudah sampai bulan, sampai matahari juga katanya. Kamu kok masih belajar masalah toharah, wudu, sholat, macam-macam. Caci maki. La yakhafuna laumata lain. Atau takut-takuti, kamu itu kalau belajar agama nanti kamu itu makan apa? Bisa kerja apa? Bagaimana masa depanmu? Itu. Persaingan global. Kamu enggak bisa bersaing nanti, ya. Nah. Kamu akan dijajah secara ekonomi. Ya. Artiku. Dicela, dicaci maki. La yakhafuna laumata lain. Tak takut celaan orang yang mencela selama mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut kepada Allah. Nah. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu diberi oleh Allah sifat berani dalam menjalankan agama Allah, dalam memperjuangkan agama Allah. Nah. Itu. Kan ada yang dikitukan langsung apa ini? Takut enggak jadi. Kamu mau ke mana? Taklim. Mana belajar agama? Ya. Kamu enggak bisa maju-maju kalau begitu. Mau makan apa nanti? Ya. Semuanya sekarang ini sudah harus paham teknologi, teknologi. Ya, macam-macam. Ya. Teknologi, dalam masalah ekonomi, dalam masalah alat-alat canggih, ya. Nah, teknologi, korupsi juga, ya. Nah, macam-macam, teknologi. Teknologi, teknologi. Nanti kamu ketinggalan zaman. Nah. Hanya takut, nggak jadi. Ya, sudah. Nggak jadilah. Belum dicintai oleh Allah, ya. Nah, belum Allah kehendaki menjadi orang-orang yang Allah cintai. Nah, sebetulnya orang itu gampang. Yang mencela tadi itu, tanya, sampai bisa apa? Bikin mobil bisa nggak? Nggak bisa. Motor nggak bisa. Dah, nggak usah jauh-jauh. Bisa ngerakit becak nggak? Nggak bisa. Nggak bisa apa kamu? Gitu. Nah. Sama-sama enggak bisa. Kecuali kalau dia itu teknokrat. Ya ahli bikin pesawat. Begitu baru ada dibanggakan. Dia itu cuma ngomong-ngomong aja. Ya, nah, rapotnya banyak merahnya. Rankingnya nomor satu paling bawah. Saya berani. Ya, gitu. Ya. Ada yang pernah ngomong saya seperti itu. Ya, ngomong, kamu jadi apa nanti belajar agama terus gini-gini gitu. Kamu sudah sampai ke bulan. Maaf, kamu sudah sampai ke bulan belum? Belum. Belum sampai ke bulan aja. Oh. Amerika pikir gini, nah, kamu sudah bisa apa? Gak bisa, sama kamu gak bisa coba promosi. Kecuali kalau kamu itu adalah astronot atau apa itu baru bagi pengalaman gimana rasanya di bulan. Kamu cuma bisa ngomong-ngomong saja. Nah. Kamu jurusan apa? Biologi? Hah? Coba lihat rapotmu. Ah, paling-paling matematika tepat 3. Kamu sudah lulus sarjana. Sekarang apa pekerjaanmu? Nah, nganggur. Ya, nikmati. Kamu kayak gitu itu jangan promosi. Nah. Kita gak boleh minder menghadapi orang-orang seperti itu. Karena kita sudah yakin alal haq, Al-Quran dan As-Sunnah al-Fahmi salafil ummah hagamati untuk bisa selamat di dunia wal akhir. Nah, itu semuanya adalah fata morgana semu, kesuksesan semu, ya, hanya sampai dunia saja, enggak sampai akhirat. Nah. Gitu. Barakallahu fikum. Jadi enggak usah pakai ngomel-ngomel kayak gitu. Baik, harus pede. Nah, sekarang ini juga begitu. Banyak yang datang tanya, ini pesantrennya Pak Ustadz ini ada ijazahnya enggak, ngajarkan pendidikan formal enggak, pelajaran-pelajaran umum enggak? Enggak. Kapan? Enggak. Yang datang bukan rakyat biasa ya. Nah, para petinggi-petinggi ya. Nah, dari tingkat kapolseknya atau koramilnya atau tingkat kecamatannya atau tingkat kabupaten. Nah, enggak. Kenapa? Enggak belajar ilmu umum macam-macam gitu. Oh, maaf Pak. Saya ini sejak kecil di pesantren. Berarti ya ngajar pesantren. Saya sejak kecil belajar agama. Ya saya ngajarkan ilmu agama. Masa saya ngajarkan ilmu umum? Juga ahlinya lah. Yang kedua, kalau semuanya diajarkan, ya pelajaran agama itu Pak banyak sampai kita mati itu belum habis. Nah, ditambah pelajaran umum banyak juga. Nah, nanti mentah semua, ya agamanya mentah, umumnya mentah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, jelaskan aja, ya supaya jelas. Gak usah takut celaan orang yang mencela, ya. Yang ketiga, nah, saya ingin tanya, siapa yang ahli agama dan juga ahli dalam masalah iptek? Mohon maaf, tanya. Ya Bapak kenal siapa? Itu Bulan, ya. Nah, bekas presiden. Ya, Pak itu memang ahli puasa Senin Kemis, tapi bukan ahli fikih. Bikin pesawat, iya, tapi bukan ahli fikih. Tak, ya kan. Jangan dikira ahli agama itu ialah hanya bisa Senin, puasa Senin Kemis saja. Anak kecil, gak pakai belajar agama, bisa puasa Senin Kemis, yang penting kuat puasa. Ya. Sekiranya ilmu agama itu cuma puasa Senin Kemis tok, gimana? Ilmu agama itu Quran dan tafsirnya dan juga ilmu-ilmu Al-Qur'an banyak, hadis dengan ilmu-ilmu hadisnya dan syarat-syarat banyak, belum ilmu alatnya, belum macam-macamnya. Nah, itu kalau dipelajari kita enggak pakai makan minum, enggak pakai mandi, enggak pakai ngapa-ngapain, belum habis ilmu agama kita sudah mati, enggak cukup umurnya. Saking luasnya. Nah, tidak ada dalam sejarah manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, yang ilmu agamanya mumpuni, terus ilmu umumnya mumpuni juga, itu enggak kuat ini, enggak muat. Nah, yang ada ialah ada ahli agama, ada ahli teknologi. Nah, ya, ahli teknologi yang baik, ya. Sholatnya rajin, gitu ya, atau rajin puasa Senin Kamis, gitu. Tapi kalau ditanya masalah disiplin ilmu-ilmu syariat, dia nggak bisa. Sepenting solih lah, mohon. Itu juga kalau gitu ada, ya. Begitu. Yang berikutnya Pak. Kebutuhan terhadap ilmu agama saat ini itu lebih daripada dengan ilmu yang lain. Loh kok bisa? Nah sekarang itu banyak mana pesantren sama sekolahan itu di Indonesia saja. Loh, banyak sekolahan, iya banyak sekolahan. SD, SD 1, SD 2, SD 3. Wah, satu kecamatan sudah 1, 2, 3 sama-sama SD. Belum yang lain. Banyak. Nah, artinya untuk yang belajar-belajar ilmu umum itu wakilnya sudah banyak. Yang belajar ilmu agama, tafaqquh fiddin, benar-benar tekun dan fokus belajar agama dan mendalami agama, itu berarti perwakilannya cuma sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya ialah banyak generasi umat Islam yang gagap ilmu agama, lancar pengetahuan umumnya. Berarti darurat mana? Nah, gitu. Ya kan? Masalah iptek, masalah pengetahuan umum, tidak darurat. Kenapa? Banyak yang mempelajarinya. Sehingga gak akan takut musnah ilmu itu. Gak akan takut punah. Itu terlalu banyak yang belajar itu. Ya ini ilmu agama. Nah, semakin lama semakin punah. Kenapa? Yang mau belajar semakin lama semakin sedikit. Berarti sudah tingkat darurat ilmu agama. Yang selanjutnya, pemerintah merestui dan melegalkan. Tak apa. Halah. Saya hanya bisa mempersembahkan ini untuk kemaslahatan umat. Bukan itu. Kalau yang itu ada tempatnya sendiri. Jadi supaya enggak dikira kita ini mengharamkan teknologi, kan siapa? Enggak. Kita suka pakai jam tangan. Jisuk. Pakai kacamata. Kacamatanya juga otomatis. Kena sinar matahari, bisa langsung menghitam. Kita juga pakai HP. Teknologi. Pakai mic. Berkat. Tapi, nah semuanya ialah bukan darurat, bukan kebutuhan, darurat. Karena sudah banyak yang mewakilinya. Kalau agama, minim, sehingga darurat. Nah, kalau semuanya mengkampanyekan, mempromosikan belajar umum semuanya, gak ada yang belajar agama sama sekali. Ya lama-lama ya punah. Lama-lama orang itu gak ngerti tentang agamanya. Dan itu sudah semakin terasa. Di sekolah-sekolah itu yang dulu 50%, 50%. Selanjutnya 70% umum, 30% agama. Terus sekarang 90% umum, 10% agama. Terus 100% umum. Nah, bagi yang 100%. Bagi yang lain ada tambahan dengan apa namanya? Privat-privat atau ekstrakurikuler biasa. Belajar agama itu. Semakin apa ini? Semakin terkikis. Berarti sekarang apa? Darurat ilmu agama. Kebutuhan pokok. Itulah sebabnya dalam hadis dan juga dalam ayat sebutkan ketika panggilan jihad fisabilillah dikumandangkan. Itu gak boleh semuanya berangkat jihad fisabilillah. Harus ada sekelompok yang bertugas belajar agama untuk menjaga ilmu agama itu. Biar gak punah. Padahal jihad fisabilillah kondisi darurat. Tapi masih ada yang harus disisakan untuk belajar agama. Nah, menjaga agama. Nah ini gak usah takut. La yakhafuna laumata la'im. Ya. Jelas. Harus pede dalam berdakwah, menjalankan agama. ya, mengajarkan agama, belajar agama. Jangan takut celaan orang yang mencela. Jangan minder ejekan orang yang mengejek. Kita hanya mengharap ridha Allah. Kita hanya mengharap pujian dari Allah. Nah, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Taib. Kemudian dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah yang lain. Orang yang dicintai oleh Allah berarti mendapat karunia yang sangat besar. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi enggak semua hamba itu dicintai oleh Allah. Maka siapa saja yang terpilih menjadi hamba yang Allah cintai, maka dia mendapat karunia yang sangat besar dari Allah. Enggak semua terpilih. Karena dalam ayat disebutkan may yasha', hanya yang Allah kehendaki. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Menjadi hamba yang Allah cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Naam. Yang terakhir. Fanabudina azakumullah. Dalam ayat ini menunjukkan. Kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi segalanya. Mendahulukan cinta Allah daripada cinta yang lain. Allah berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Nah, jadi mereka-mereka ini mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada yang lain, ya, melebihi kecintaan kepada orang tua, kepada semua manusia, bahkan lebih cinta daripada terhadap dirinya. Nah, taib, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Quran. Adapun dalil yang disebutkan dalam hadis, nah, ini beliau hanya menyebutkan dua hadis, ya. InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan barokah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kemudahan untuk bisa melaksanakan perkara-perkara yang menyebabkan Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.